Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati min ussamawati wa min ul-ardi min umashita min syain ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim yang kedua atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang belum hadir di pengajian saya sebelumnya, saya Khalid Basanama. Mungkin kalau teman-teman biasa lihat di YouTube, ada banyak ceramah saya yang diupload oleh teman-teman juga yang lain. Saya juga pemateri di Wesel TV setiap subuh biasanya, atau kadang-kadang malam juga diputar lagi. Kemudian di Jakarta ini saya punya kelas-kelas hadis. Jadi memang pengajian yang saya bentuk, tapi bukan majlis pengajian yang biasa, tapi memang diisi dengan materi hadis. Ya memang saya katakan kelas hadis. Sebenarnya kelas hadis ini sudah berjalan 2 tahun di Al-Azhar Kebayoran, dan qadarullah kemarin memang dipindahkan ya. Pindahkan ke masjid ini, dan ini baru pertama kali pertemuan di sini. Dan untuk kelas hadis kita yang lalu itu sudah sampai membahas tentang doa-doa sebelum salam di sholat. Salah satu doa itu adalah bunyinya wa'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam dosa-dosa dan juga terlilit hutang. Dari kalimat dosa-dosa ini saya memilih buku Imam Adz-Dzahabi. Jadi tradisi saya mengajar, setiap kali ada potongan hadis, potongan doa, potongan zikir, potongan ayat yang kira-kira yang masih bisa dihubungkan dengan hukum-hukum yang lain, maka saya akan hubungkan sehingga satu hadis itu bisa terinci sangat panjang bahasannya. Nah, dosa-dosa besar yang akan kita bahas pada malam ini itu salah satu dari lanjutan dosa besar yang sebelumnya. Jadi buku ini Kitabul Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi ditulis lebih dari 90 dosa besar. Dan untuk kajian saya yang sebelumnya sudah sampai ke dosa besar 65 terakhir. Masalah tidak bolehnya berdebat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Dan ini sekali lagi adalah lanjutan dari bahasan doa-doa sebelum salam sebenarnya. Tapi ini kita rincikan. Jadi ke depannya beberapa kali pertemuan saya akan tuntaskan 90 dosa lebih ini. Jadi kurang lebih masih ada 30-an dari sekarang ini. Insya Allah kita tuntasin, baru kemudian kembali ke bahasan bab sholat. Yang kemarin kita baru membahas sholat 5 waktu, berikut zikir-zikirnya, doa-doanya, dan apa yang memboleh membatalkan dan apa yang sunnah serta wajib. Nanti kita akan masuk ke sholat wajib yang lain, masalah Jumat, 2 sholat Ihra, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian sholat jenazah, sholat gerhana, terus sampai semuanya sholat, bab sholat tuntas. Baru kemudian masuk ke zakat dan seterusnya supaya menuntaskan rukun Islam. Baik, saya akan masuk malam ini insyaAllah dosa besar ke-66. Dan mohon maaf teman-teman yang tidak sempat hadir sebelumnya, bisa dilihat di YouTube atau di web saya www.khalidbasanama.com. Dilihat aja dosa besar 1 sampai 65 itu ada semua. Ya, rata-rata 2 jam lebih bahasannya. Baik, dosa besar ke-66 ini mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Salah satu tradisi saya juga kalau mengajar, saya selalu merincikan dulu sebelum masuk ke dalil-dalil tentang mukaddimah. Hamba sahaya, saudaraku, dalam agama Islam ini diistilahkan dalam bahasa Arab itu abdun atau amah. Jadi seorang hamba laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Istilah abdun dan amah juga ini digunakan kalau dinisbatkan kepada Allah seperti Abdullah atau Amatullah. Ya, hamba Allah laki-laki atau hamba Allah perempuan. Tapi kalau cuma abdun saja, tidak dipakai nisbatkan kepada Allah, berarti yang dimaksud adalah hamba sahaya. Adalah hamba sahaya. Siapa hamba sahaya ini? Orang-orang yang didapatkan dari 2 sumber. Jadi hamba sahaya ini manusia, tapi menjadi hamba bagi seseorang yang memilikinya. Jadi manusia dengan manusia, tapi di bawah naungan manusia yang memilikinya. Yang pertama, didapatkan dari peperangan. Sumber pertama adalah peperangan atau jihad. Jadi kalau terjadi jihad, misal pasukan muslimin melawan pasukan kafir, kemudian pasukan kafir dikalahkan, Pada saat pasukan kafir dikalahkan, maka semua yang ada di dalam pasukan menjadi ghanimah namanya, harta rampasan perang. Pedangnya, tanknya, pesawat tempurnya, peluru-pelurunya, semuanya. Alat-alat perangkat perangnya, berikut orang-orangnya. Semua jadi ghanimah. Nah, orang-orang ini itu menjadi hamba sahaya. Menjadi hamba sahaya. Dimiliki oleh seorang muslim. Jadi sumbernya adalah jihad. Nabi SAW contohnya memiliki hamba sahaya perempuan, Sofia binti Huyai. Pada saat pembebasan Khaybar, Nabi SAW mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah raja Yahudi di Khaybar. Nama anaknya Sofia. Lalu Nabi SAW bebaskan Sofia dari keterbudakannya, lalu kemudian menikahinya. Ini sumber. Jadi dengan jihad. Sumber yang kedua, yaitu dari pasar perbudakan. Jadi pada saat seringnya terjadi jihad dulu, maka banyak sekali harta rampasan perang, sehingga budak banyak masuk di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Dan itu dalam Islam boleh diperjualbelikan. Saya harap Anda tidak tergesa-gesa menilai buruk dulu, ikutin materi sampai selesai. Ada pasar budak, jadi bisa diperjualbelikan, ya, bisa diperjualbelikan. Nanti bisa dibeli, hamba sahaya bisa dibeli. Hamba sahaya pada saat dibeli, maka akan menjadi milik orang yang membelinya. Dan dia bebas, tuannya. Boleh membebaskannya dengan mengucapkan, saya bebaskan kamu. Atau memang dia biarkan dalam keterbudakannya, tetap di bawah naungan dia. Ini dulu sumbernya. Sumber mendapatkan abd atau amah. Sekarang kita masuk dulu ke rincian hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan hamba sahaya. Yang pertama, hamba sahaya ini kalau dia perempuan, maka boleh digauli oleh tuannya tanpa pernikahan. Sekali lagi, hamba sahaya perempuan kalau didapatkan oleh laki-laki di peperangan, maka boleh digauli tanpa pernikahan. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran diantaranya ada dalam surah Mu'minun. Setelah Allah menjelaskan, beruntunglah orang yang beriman, yang mereka khusyuk dalam sholat mereka, yang mereka mengeluarkan zakat, yang mereka, Allah mengatakan, gitu kan, menginfakkan hartanya, serta yang tidak meletakkan kemaluannya kecuali pada istri-istri mereka dan ma malakat aimanuhum, yang dimiliki dengan tangan kanan mereka, maksudnya dengan peperangan. Ini hukum Allah. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau seorang muslimah memiliki budak laki-laki, boleh hukum dalam Islam, tapi tidak boleh bergaul dengan tuannya. Karena memang Nabi SAW mengharamkan sperma atau dua sperma di satu kemaluan wanita. Baik itu memang perempuan itu dasarnya sudah diceraikan oleh istrinya, oleh suaminya, tapi dalam masa iddah masih 3 bulan, tidak boleh. Atau dasi dalam masa iddah meninggal suami 4 bulan 10 hari, gitu kan? Atau memang dasarnya poliandri. Kan dalam Islam ada poligami. Laki-laki boleh menikah lebih dari satu wanita sampai 4, tapi dalam Islam tidak ada poliandri. Laki perempuan punya 2 suami atau lebih. Karena memang tidak boleh meletakkan sperma di atas sperma. Karena nanti tidak jelas siapa ayahnya. Tidak jelas siapa ayahnya. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, jangan tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan negatif. Tetapi ikutin. Ini hukum syar'i, ilmu. Supaya memang kita pahami apa yang berhubungan dengan masalah keterbudakan ini. Jadi yang pertama adalah, kalau budak wanita boleh digauli tanpa dinikahi oleh tuan laki-lakinya, tapi tidak berlaku sebaliknya. Muslimah boleh punya budak laki-laki, tapi tidak boleh digaulin, ya, atau tidak bergaul sama dia. Baik si perempuan ini punya suami atau tidak. Kalau perempuan ini tuannya mau menikah dengan budaknya, dibolehkan, tapi dia bebasin dulu. Kamu saya bebaskan, dia ikrarkan begitu, dibebasin lalu menikah dengan dia sebagai suaminya sah. Seperti contoh misalnya Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama tabi'in di Mekah. Itu beliau dulu di bawah naungan seorang wanita di Mekah, gitu kan, tuannya. Tapi memang di sini tidak ada pernikahan di antara mereka, hanya saja di dalam keterbudakan. Cuman Atha bin Abi Rabah ini budak yang sangat rajin. Jadi pagi dia kerja buat tuannya perempuan, dipenuhi semua kebutuhannya. Ya, apa saja yang diperintahkan dikerjain sama dia. Kemudian ya, terutama tentunya yang tidak berhubungan dengan yang haram ya. Kemudian di siang atau di sore hari dan malam dia belajar dari para ulama di Mekah, sampai akhirnya Atha bin Abi Rabah menjadi seorang budak yang sangat terkenal dengan ilmunya. Setelah tuannya wanita ini melihat dia sangat luar biasa ilmunya, maka wanita ini pun naik di atas sebuah batu di Mina di musim haji, kemudian teriak mengatakan, wahai jemaah haji, saksikanlah aku membebaskan Atha dari keterbudakannya untuk Allah, karena Allah dan untuk muslimin, maksudnya akan bermanfaat bagi umat Islam. Maka bebaslah Atha bin Abi Rabah dari keterbudakan pada saat itu. Ini hukum dulu, berhubungan dengan hukum syar'i. Yang kedua, hamba sahaya ini, laki-laki atau perempuan, bisa dijadikan sebagai tebusan dosa. Atau biasa dikenal dengan kafarah. Misal, orang bergaul suami istri di siang hari Ramadan. Apa kafarahnya? Dendahnya apa? Bebasin budak. Kalau tidak ada atau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan makan 60 orang miskin. Kita lihat di sini, budak dibebasin sebagai penebus ya, dosa seseorang hamba. Dikenal dengan kafarah. Sama dengan kalau orang sumpah. Demi Allah begini, demi Allah begitu, ternyata salah. Atau dia sengaja bohong. Apa kafarahnya? Bebasin budak. Kalau tidak bisa, baru dia puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak, maka dia memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin. Misal contoh. Orang membunuh dalam Islam tidak sengaja, maka ada diyah namanya. Diyah itu denda. Diyahnya itu adalah membebasin budak. Termasuk bebasin budak. Selalu kita temukan dalam Al-Quran, tahriru raqabah. Tahriru raqabah. Tahrir itu pembebasan. Raqabah itu budak, ya, leher budak yang terikat dengan tadi hukum itu. Jadi yang kedua adalah budak bisa digunakan sebagai tebusan atau kafarah dari pengampunan dosa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa bentuk dosa, tidak semuanya ya. Yang ketiga, budak-budak ini kalau melakukan dosa, maka mereka mendapatkan setengah hukuman orang yang bebas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua budak mendapatkan setengah azabnya atau siksaannya orang yang bebas. Misal, kalau orang bebas kayak kita ini berzina, naudzubillah, dicambuk 100 kali kalau belum menikah misalnya. Maka kalau budak cuma 50 kali. Dan juga budak laki-laki tidak punya kewajiban mengerjakan sholat Jumat. Gugur hukum Jumat buat mereka. Kecuali kalau tuannya izinkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat wajib kecuali atas 4 orang. Yang pertama adalah hamba sahaya. Yang kedua wanita. Yang ketiga anak kecil. Yang keempat musafir. Ini enggak ada kewajiban Jumat. Berarti di sini hamba sahaya tidak punya kewajiban Jumat. Jadi kan? Kemudian yang berhubungan juga dengan hamba sahaya adalah boleh diperjualbelikan, hukum yang keempat. Bisa diperjualbelikan oleh tuannya dan seseorang bisa membeli. Para sahabat memiliki banyak budak, gitu kan? Tentu fadilahnya adalah dididik kemudian dibebasin. Tentu Anda kalau yang tidak pernah faham tentang hukum ini kaget mendengar, gitu kan? Cukup banyak ulama tabi'in itu dari kalangan budak. Pernah dengar Hasan Basri ya? Hasan Basri itu bekas budak dibebasin. Ibunya dan ayahnya itu budak. Ibunya adalah budaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ayahnya adalah budaknya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Maka lahirlah Hasan Basri, seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudannya. Atha bin Abi Rabah tadi di Mekah, gitu kan? Hampir semua, ya hampir 80% ulama tabi'in itu hampir semua dari kalangan budak yang dibebasin oleh tuannya. Yang dibebasin oleh tuannya. Jadi bisa diperjualbelikan dan nilainya halal. Seperti barang dagangan, gitu kan? Termasuk hukum berhubungan dengan budak yang kelima, ada namanya hukum katabah. Katabah itu seorang budak berkata pada tuannya, saya ingin bebasin diri tuan. Bagaimana syarat Anda? Tuannya bilang misalnya, saya bebasin kamu, tapi dengan syarat kamu membayar ke saya 100 juta rupiah. Kata budaknya, baiklah, saya akan bayar. Tapi berikan saya kesempatan, saya cicil per bulan sekian. Misal 10 juta per bulan. Sepakatlah antara si budak sama si tuan. Lalu kemudian 10 bulan kemudian pas lunas, berarti budaknya bebas. Budaknya bebas. Selain pembebasan secara langsung dengan lisan, boleh juga dengan sistem katabah. Hukum yang keenam berhubungan dengan budak adalah penisbatan maulah namanya. Penisbatan maulah. Misal kalau antum pernah dengar Abdullah bin Umar ya, sahabat Nabi. Pernah dengar ya? Radhiyallahu anhuma. Beliau ini punya seorang budak yang dididik oleh Abdullah bin Umar sampai menjadi ulamanya tabi'in. Namanya Nafi'. Nafi'. Sampai-sampai ulama hadis mengatakan silsilah sanad hadis yang paling sahih itu adalah Anas bin Malik, gurunya Imam Syafi'i ya, meriwayatkan dari Nafi' dan Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Ini sanad emas. Kalau ini ada, maka dianggap langsung hadisnya sahih. Maka dianggap sanad yang luar biasa. Kenapa? Karena Malik bin Anas seorang ulama yang luar biasa terkenal dengan ilmu hadisnya. Belajar dari Nafi', Nafi' murid utamanya dan bekas budaknya Abdullah bin Umar yang difokus untuk menghafal hadis Nabi. Dan Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa, terkenal, gitu kan? Orang yang dapat atau mendapat julukan dengan Sahibut Ta'assi. Sahibut Ta'assi itu orang yang rutin mengikutin, pokoknya yang sekecil apapun Nabi kerjain diikutin semua. Itulah Abdullah bin Umar, enggak pernah dipilih-pilih. Yang wajib, yang sunnah, semua dikerjain. Semua yang haram dan makruh ditinggalin. Terkenal radhiyallahu anhuma. Makanya dikenal sanad. Nah, Nafi' ini waktu dibebaskan oleh Abdullah bin Umar diberikan julukan Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi kalau antum baca buku, kemudian antum lihat ditulis nama seseorang terus dikatakan Maula Fulan, disebutkan nama orang itu, berarti dia bekas budaknya si Fulan yang dibebasin. Jadi ada penisbatan Maula di sini, ada penisbatan Maula. Ini penting sekali untuk dipahamin ya, karena memang banyak orang salah faham nih. Dia pikir, oh kenapa Islam ada hukum budak ya? Jangan anda kaget, semua agama ada budak, semua agama. Cuma yang jadi masalah di agama-agama lain ini, budaknya gak punya hukum. Bebasan sama dia, bisa dibunuh, bisa dihukum, bisa mau semaunya, semau dia. Gak bisa, dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam itu bahkan sabda Nabi SAW, gitu kan, waktu beliau mau meninggal di Haji Wada, beliau mengatakan apa? As-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat kalian, jagalah sholat kalian, dan yang kalian bisa rebut dengan kekuatan tangan kalian, maksudnya dengan budak, gitu kan? Juga termasuk dengan hukum budak di sini yang ketujuh adalah bolehnya seorang laki-laki atau perempuan memiliki budak yang banyak, tidak ada batas, tidak ada batasnya, jumlahnya banyak, bebas saja. Abbas radhiyallahu anhu itu paman Nabi SAW memiliki ratusan budak, gitu kan? Yang memang biasanya zaman dulu itu digunakan untuk menjaga kebun, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh tuannya dalam hal positif. Kadang-kadang dituntutkan ilmu, kemudian dibebasin, dijadikan pembebasan tadi, kafarah, gitu kan? Maka dimiliki budak, yaitu bebas. Termasuk misalnya hukumnya dengan laki-laki, kalau laki-laki itu menikah poligami maksimal 4 perempuan yang dia harus dia bisa nikahin, tapi kalau budak tidak ada batasnya, tidak ada batas di bawah naungan dia. Di kehidupan Nabi SAW ada 2 kan, ada Sofia tadi binti Huyai dan ada Maria Kiptiyah. Maria Kiptiyah ini bekas budak dari Mesir yang dikirim ke Nabi SAW sebagai hadiah, kemudian beliau bebaskan lalu beliau nikahi, gitu kan? Yang ke-8, pembebasan budak ini bagian daripada ibadah. Jadi kan ibadah. Jadi walaupun tidak ada kafarah, enggak ada denda tadi, tidak ada hubungan dengan masalah pembersihan dosa, kalau orang mau pendekatan diri kepada Allah dibebasin, maka itu juga sebuah ibadah. Itu adalah sebuah ibadah. Ini berarti memang dianjurin tanpa ada kafarah pun, tanpa ada kafarah. Perilaku Nabi SAW membebasin Sofia dan Maria kemudian menikahinya adalah sebuah ibadah. Dan dalam Islam sangat dianjurkan seseorang Muslim mendidik dengan baik budaknya kemudian bebasin. Sampai hari ini masih ada budak. Sampai hari ini masih ada, dan satu-satunya negara yang masih ada budak yang turun-temurun itu adalah Mauritania di Afrika. Jadi sampai sekarang yang saya tahu berita ya, di Saudi itu kalau misalnya ada orang membayar denda karena berhubungan suami istri Ramadan, bebasin budak, ya kan, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu ada di antara mereka yang membayar budak. Kalau di Saudi itu nilainya di yayasan, di LSM-LSM di sana itu 10.000 rial, 30 juta rupiah. Gitu kan. Dan orang-orang dari Mauritania sekarang kalau pergi haji pun masih ada budak-budak mereka yang ikut. Masih ada budak-budak mereka yang ikut. Kadang-kadang di musim haji dibebasin sama mereka. Udah kamu bebas, udah kamu bebas. Banyak dibebasin. Itu kan pendekatan diri kepada Allah SWT. Jadi dinilai sebagai sebuah ibadah. Dinilai sebagai sebuah ibadah. Ya, sebuah ibadah. Ini kurang lebih hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah budak dalam agama Islam. Tentu ada bahasan sendiri nanti. Akan ada bab insyaAllah kalau kita sudah kembali ke buku referensi utama nanti yang kita akan pakai. Kalau bukan Minhajul Muslim maka Sahih Fiqih Sunnah yang akan kita pakai untuk melanjutkan bahasan kita nanti. Maka nanti ada bab sendiri, bab rahabah, bab masalah hukum budak. Baik. Di sini dikerucutkan bahasan. Yang sedang dibahas oleh Imam Az-Zahabi adalah kalau seseorang punya budak, dalam Islam diharamkan menyiksa budak itu. Baik itu dengan cara memotong hidungnya, mengebirinya, atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Tentu kalau mengebiri, kita sudah tahu ya. Kalau laki-laki itu umumnya sih laki-laki yang dikebiri. Dengan memotong atau menghilangkan salah satu atau kedua biji dari kemaluannya. Sehingga dia kehilangan syahwat. Dia kehilangan syahwat. Nah biasanya zaman dulu ini, sebelum Islam, sebelum Nabi SAW datang, orang-orang kalau punya budak, biasanya budaknya itu dikebiri supaya tidak mengganggu tuan perempuannya. Biasanya dikebiri sehingga memang dia tidak ada syahwat untuk mendekati tuan perempuannya. Karena memang mereka boleh membantu di rumah, dalam Islam hukumnya boleh saja, gitu kan? Maka seperti itu biasanya. Tapi ini setelah Islam datang diharamkan, tidak dibolehkan dan diberikan batasan. Budak pun punya batasan membantu tuannya, tapi bukan dengan berduaan di sebuah ruangan misalnya. Jadi batasan dibantulah apa yang perlu dibantu di rumah, dibersihin ya, apa halaman rumahnya dikerjain, perbaikan atapnya, segalanya itu boleh saja. Nah biasa ada orang mengebiri, mengebirinya haram dalam Islam. Mengebiri sendiri dalam Islam tidak boleh, baik itu manusia ataupun hewan-hewan, ini tidak boleh. Biasanya juga mengebiri dikerjakan atau dilakukan pada pengawal-pengawal presiden, ratu-ratu. Sampai sekarang masih ada tuh. Ya, saya tidak katakan di Indonesia ya, tapi umumnya masih ada negara-negara yang mengawali ibu negara itu biasanya dikebiri supaya tidak mengganggu tuannya. Umumnya ya, saya bicara umumnya. Kemudian juga memotong hidungnya. Biasanya tradisi orang-orang Arab terlebih dahulu sebelum masuk Islam, sebelum ada Islam, itu mereka biasanya memberikan simbol-simbol pada budaknya. Jadi ketahuan ini budaknya dia. Mungkin kupingnya dipotong, mungkin hidungnya dipotong, diberikan tanda, ditato bagian wajahnya. Seperti itulah, karena dia merasa ini budak saya. Gitu kan? Ini budak saya. Kemudian ada juga yang menyiksanya secara zalim. Nah di sini kita lihat bagaimana Islam menganjurkan kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan zalim tadi. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya, perlakukanlah budak kalian ya sebagaimana kalian memperlakukan keluarga kalian sendiri. Artinya, apa yang kita makan diberikan makan, yang kita siapkan di rumah apa dikasih semua ya, diberikan kepada orang-orang yang di bawah naungan kita, termasuk masalah budak. Sebenarnya perilaku mengebiri, memotong hidung ini memang, memotong kuping, memang sudah janji syaitan, iblis, laknatullahi alaih. Dia sudah berjanji pada Allah akan menyuruh manusia melakukan itu. Imam Az-Zahabi mengangkat dalil pertama adalah An-Nisa ayat 119. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum. Falayubattikunna adhanal an'ami, wala amurannahum falayughayirunna khalqallah. Kata iblis, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Dan aku akan, maksudnya di sini menyesatkan, kata para ulama, dia akan menggunakan sekian banyak atau sebanyak mungkin cara. Azan, dia bisikin kita supaya terlambatkan sholat misalnya. Gagal, masuk lagi di apa? Gagal, masuk lagi di apa? Terus dia berusaha agar menyesatkan. Kata Ibnu Qayyim dalam Talbisul Iblis, kitab beliau, ya, godaan syaitan atau iblis, beliau mengatakan minimal seseorang itu berpindah dari perbuatan afdal ke mufaddal. Minimal. Misal sholat di awal waktu afdal. Lalu digeser sama dia ke mufaddal. Ke waktu yang dari utama ke yang biasa saja. Gitu kan? Nanti kalau bisa, dari sudah terbiasa dengan yang mufaddal ini, yang di nomor 2 kan, nanti digeser lagi ke nomor 3 dengan amal-amal yang biasa saja, lebih sedikit lagi pahalanya. Nanti sudah menjelang azan asar, baru mau sholat maghrib, baru mau sholat duhur misalnya, maka dia sudah banyak kehilangan pahala, karena beda sholat di awal waktu. Ulama sampai merincikan bedanya sholat di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu, itu beda semua pahalanya. Makin cepat dilakukan maka makin besar pahalanya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu ditanya perbuatan apa yang paling afdal, beliau mengatakan sholat di awal waktunya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah waktu demi waktu itu ada nilai pahalanya, salah satu penjabarannya. Dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Gampang, Allah Maha Pengampun, gak apa-apa, tobatnya nanti aja. Sholat masih banyak waktu, tutup aurat belum, nanti kamu gak laku kalau pakai tutup aurat pakai jilbab. Dan beragam macam angan-angan kosong dibangkitkan, padahal waktu terus berlalu. Amal solehnya dibuat diterlambatkan, dan perbuatan dosanya dianggap remeh. Ini berbahaya sekali ya, ini angan-angan kosong. Ingat ikhwah sekalian, sekali kita kehilangan peluang amal ibadah, maka ini sering saya ulangi, tidak bisa diulangin. Tidak bisa diulangin. Ya. Misal seseorang, atau saya pengalaman pribadi deh, pernah saya di dekat rumah di Condet, pada saat saya masuk ke masjid, subhanallah, saya dapatkan imamnya sudah sujud. Rakaat pertama saya masbuk. Sebelum saya takbir ikhwah, saya sempat bertanya pada diri saya sendiri, berkata, subhanallah, saya tidak bisa bahkan mengatakan kepada imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut dari awal. Udah gak bisa. Artinya sudah dicatat di buku amal saya, yang saya akan baca, tidak bisa diperbaikin di hari kiamat, pada waktu itu, pada jam itu, pada sholat itu, masbuk satu rakaat. Nggak bisa diperbaikin. Kalau yang terlambat jemaah pertama dapat jemaah kedua, pahala iya, tapi dia pasti dikalahkan pahalanya dengan yang sholat di awal waktu. Dia nangis darah untuk kembali pun tidak bisa. Maka dibangun angan-angan kosong, diterlambatkan. Pada saat azan belum, masih lama kok, padahal sebenarnya kita belum wudu. Kalau kita masuk masjid sementara azan, banyak fadilah. Pertama, kita bisa jawab azan dengan tenang. Yang kedua, kita masih bisa sholat di antara azan dan iqamah. Yang ketiga, kita masih bisa berdoa, gitu kan? Waktu mustajab. Ini semua hilang nih dengan bisikan syaitan, angan-angan kosong. Belum, iqamahnya masih lama. Akhirnya kita masuk udah iqamah, nggak apa-apa, dapat sholat, tapi sudah kehilangan sholat qobliyah, sudah kehilangan tadi fadilah tahiyat masjid, sudah kehilangan menjawab muazzin, sudah kehilangan sholat sunnah wudu yang bisa dia kerjakan, sudah kehilangan membaca Al-Quran mungkin berapa ayat, banyak sekali dia kehilangan. Maka angan-angan kosong yang dibangun oleh iblis laknatullah, syaitan-syaitan ini begitu, angan-angan kosong di amal soleh, dan harapan-harapan kosong juga, angan-angan kosong di maksiat yang dilakukan, terus ditunda-tundain. Belum, gak apa-apa, dosa kecil kok, gini, saya cuma gitu, terus 1001 cara. Maka kita harus jeli, saudaraku. Harus setiap muslim punya prinsip dalam hidupnya. Gak boleh gak? Kalau sering saya bahasakan di pengajian saya, bermula dari makanan deh. Gak usah ibadah dulu. Kalau Anda lagi masuk ke rumah makan, teman Anda bilang, ayo kita makan yuk. Kebetulan di rumah makan itu terkenal nasi goreng misalnya. Lalu semua pada mau makan nasi goreng. Tapi pada saat itu kita pengen mie goreng. Ya udah, bilang maaf saya mau mie goreng. Coba tunjukin prinsip. Gak apa-apa. Jangan terpengaruh dengan teman. Jadi kalau mereka mau nasi goreng silahkan. Kamu kenapa gak makan mie enak? Ya saya lagi pengen mie goreng. Gak apa-apa. Gak masalah. Nanti saat lain waktu bisa makan nasi gorengnya. Coba tunjukin prinsip yang kita pengen. Selama itu halal gak apa-apa. Nanti kita tidak pelimplang tuh. Orang begini tidak pelimplang. Tidak mudah terbawa arus. Yang itu. Tidak mudah pindah sana pindah sini. Mudzabzabina baina dzalik, kata Allah. Sifatnya orang munafik begitu. Bimbang. Gak punya prinsip. Nanti pelan-pelan ditarik ke ibadah tuh. Maka nanti pada sampai pada tingkat, sekali saya mau sholat awal waktu, saya akan sholat apapun halangannya. Muncul prinsipnya. Sekali saya berdualin, saya habis sholat baca satu lembar Quran, apapun konsekuensinya, duduk baca dulu. Kan gitu. Pasti begitu. Zikir pagi sore, saya akan jaga habis sholat asar dan subuh, saya langsung duduk baca. Prinsip dasar. Lakukan. Maka akan kita lakukan tuh. Kalau enggak, kita akan terbawa arus nih. Terus menerus melalai-lalaikan. Ini senjata untuk nutupin pintu setan. Oh enggak, zikir pagi nanti aja deh sebentar di mobil, di kendaraan. Nanti kita enggak baca. Sudah duhur sampai sore, akhirnya enggak baca. Enggak, prinsipin. Itu kan harusnya ada begitu. Jadi kita harus menepis angan-angan kosongnya setan nih. Setan itu gampang kok, saudaraku. Seperti kalau di medan perang, dia pegang pedang, kita pegang pedang. Musuh kan? Allah mengatakan, aduhun lakum, musuh kalian. Kalau saya ibaratkan dalam pengajian saya seperti musuh di medan perang yang pegang pedang. Kalau kita enggak tangkis pedangnya, atau kita tidak serang setannya, musuhnya, dia apain kita? Dibunuh sama musuhnya. Gitu kan? Maka kita harus tangkis. Semua bisikannya tangkis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolak. Gampang kok. Jangan sholat waktu. A'udzubillahi. Saya harus sholat. Azan. Saya harus di masjid. Sebelum selesai azan, saya sudah masukkan kaki saya di saf pertama. Harusnya begitu prinsipin. Lawan dia. Gampang kok. Atau kita serang. Serang itu dengan kita mengerjakan ibadah. Karena kalau kita lagi kerjain ibadah, kita sedang nyerang setan. Setan sibuk terus menangkis nih sholat-sholat kita, ibadah-ibadah yang kita kerjain. Maka harusnya begitu. Setan itu harus dilawan. Lalu dikatakan, dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Memotong telinga-telinga, ya, atau kuping-kuping, hidung-hidung binatang ternak mereka. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar merubahnya. Di sini merubah ciptaan Allah maksudnya berusaha untuk mengubah. Ya, tanpa udur syar'i. Alisnya sudah bagus, enggak jadi operasi. Kelaminnya sudah Allah kasih laki-laki, operasi perempuan. Merubah khalqullah. Allah sudah kasih kok, berani mengubah. Pencipta sudah kasih kok, begitu masih mengatakan, oh tidak, saya enggak cocok, oh saya enggak begini. Protes Allah, gimana caranya? Memang kita lahir semua sudah ada fungsinya kok. Kuping mendengar, mata melihat, tinggal kita gunakan fasilitasnya. Enggak mungkin kita bisa ubah. Maka di sini janji iblis akan mengganggu atau mengubah masalah itu. Sebagian ulama tafsir berkata tentang ayat surah An-Nisa 119 yang dimaksud dengan di sini benar-benar mengubah juga ciptaan Allah, masuk di dalamnya adalah mengebiri. Mengebiri. Jadi Allah sudah berikan fungsinya begini, dimatikan fungsinya sama dia. Al-Hasan rahimahullah meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabud Diyat, man qatala 'abdahu qatalnah wa man jada'a 'abdahu jada'nah. Barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka pasti kami akan membunuhnya. Berarti di sini hukum qisas berlaku dalam Islam. Bukan berarti kena budak kita, kita semau kita membunuhnya, enggak. Kalau kita bunuh dihukum qisas, tuannya juga kena qisas. Dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahaya, niscaya kami juga akan memotong hidungnya. Keluar daripada hadis ini, ya, ulama mengambil sebuah hukum sebagaimana juga hadis Bukhari yang lain, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan kadar dosa. Ada sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada orang sengaja memotong kupingnya orang, maka hukumnya juga dipotong kupingnya. Pada saat dia potong hidungnya orang, maka dia juga akan dipotong hidungnya. Kalau sengaja, ya, secara sengaja kena penyiksaan. Tapi kalau dia membela diri itu lain, di peperangan itu lain lagi hukumnya. Kata ada juga meriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah dan Anus secara marfu, beliau bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasai dalam Kitabul Kisamah, man akhsa 'abdahu akhsaina. Barang siapa yang mengebiri sahayanya, niscaya kami akan mengebirinya. Berarti hukuman bagi orang yang mengebiri, dia dikebiri. Gitu kan? Sama halnya dengan hukum liwat. Naudzubillah, orang yang melakukan homoseksual. Kalau dia paksa mensodomi orang, maka ditusuk, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, duburnya dengan besi yang panas. Ya, sebagaimana dia menusukkan kemaluannya di dubur orang lain. Wa naudzubillah. Jadi seperti itu hukum-hukum yang disebutkan diambil daripada hadis-hadis ini. Al-Hakim mensahihkan dalam hukum had bahwasanya dalam matan hadis berbunyi, man mathala bi 'abdihi fahuwa hur. Barang siapa menyiksa secara keji hambanya, maka hamba tersebut pasti bebas secara ketika, seketika. Ini Al-Hakim menyebutkan dalam kitab Mustadrak, gitu kan. Tetapi di sini Az-Zahabi tidak setuju dengan beliau. Az-Zahabi mengatakan hadis ini ada kekeliruan, tapi Al-Hakim tetap saja mensahihkannya dan kita kembali kepada pendapat Al-Hakim. Saya di sini pendapat pada Al-Hakim, hadisnya disahihkan oleh beliau. Jadi siapa yang sengaja menyiksa keji hambanya, maka niscaya hamba tersebut akan merdeka seketika. Dan dalam As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim disebutkan, man kadzafa mamlukahu uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh hambanya berzina, niscaya dia akan ditegakkan had. Had itu hukuman seperti kalau orang menuduh membuat fitnah, berita tidak benar, misalnya orang menuduh zina misalnya. Kemudian dia tidak punya saksi. maka hukumnya kan yang membawa berita ini atau yang menuduh ini akan dicambuk 80 jerah, gitu kan? Nah di sini kalau ada orang yang menuduh hamba sahayanya, dia tuannya, sehingga hamba sahayanya dihukum. Misal dia benci sama hamba sahayanya lalu dia mengatakan dia berzina, saya lihat kok. Maka hukum syar'i hamba sahayanya dihukum. Tapi kalau tuannya enggak benar, dipastikan di sini kata Nabi SAW, hadis ini sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Hudud dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Aiman. Maka dia tetap akan dihad oleh Allah, dicambuk oleh Allah pada hari kiamat di mahsyar. Wa na'udzubillah, tentu cambukan di dunia masih lebih ringan. Manusia yang cambuk, di akhirat malaikat yang cambuk. Wa na'udzubillah. Baik, kemudian akhir hadis yang sempat dihafal oleh Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat beliau mau meninggal, dan ini disebutkan dalam hadis Abu Daud dalam Kitabul Adab dengan sanad yang sahih. Yang bunyi as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Jagalah solat kalian, tegakkanlah solat itu dengan benar, wajib ataupun sunnah, dan bertakwalah sama Allah berhubungan dengan hamba sahaya kalian. Jadi harus betul-betul dijaga hubungan dengan mereka. Juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dikatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nahan Nabi Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsail khaili wal bahaim. Bukan cuma hamba sahaya, juga hewan-hewan tidak boleh. Nabi SAW melarang mengebiri kuda dan hewan ternak. Nah, jadi biasanya, contoh misalnya saya pernah dijelaskan oleh seorang ibu di pengajian, Ustaz ada kucing saya pelihara. Kemudian kucing jantannya ini kalau tidak dikebiri, maka selalu kucing betina yang ada di situ tuh melahirkan terus, jadi tambah banyak, saya susah ngurusnya gitu. Bagaimana hukumnya? Saya jelaskan begini, pertama, tidak ada keharusan Anda memelihara kucing. Tidak ada keharusan, itu hamba Allah, makhluk Allah, bebasin aja. Untuk apa sibukin diri ngurus kucing? Gitu kan? Boleh hukumnya? Boleh dalam Islam. Abu Hurairah pelihara, tapi dari 70 ribu sahabat cuma satu yang pelihara kucing, Abu Hurairah saja, gitu kan? Itu pun karena hobi beliau. Memang Nabi enggak larang, tapi permasalahannya adalah kalau Allah sudah ciptakan makhluk, bebasin. Enggak perlu kita sangkarin burung misalnya, untuk apa? Bebasin aja. Oh, saya hobi. Ya hobinya alihkan ke yang lain. Masa enggak bisa? Bisa kok kita kontrol diri kita. Jangan kurung di prinsip hidup, bingkai hidup yang kita buat sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sering saya kasih contoh di pengajian saya. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Kalau enggak ada kopi, pusing benar nanti, gitu kan? Karena dia sendiri yang tanamkan dalam dirinya. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya bisa gila. Gila benar nanti, gitu kan? Enggak perlu. Harus ditepis itu, enggak boleh ada perasaan seperti itu, enggak boleh ada begitu. Ngurung diri kita sendiri, gitu kan? Sama halnya kalau saya tidak begini, maka akan begini. Enggak. Kita setiap muslim punya bendera di atas kepala kita, yaitu Islam, agama Islam. Mau mengerjakan satu perbuatan, tanya Islam bolehin. Mau tinggalkan, tanya Islam bolehin atau tidak. Selesai. Maka itu prinsip dasar kita, Islam yang selalu menjadi tolok ukur. Jadi hanya saya bilang tidak boleh memelihara hewan itu sendiri, memelihara hewan ya, yang memang hewan itu dasarnya hidup bebas, tidak boleh, tidak diboleh. Lebih baik tidak, jangan dilakukan, kecuali memang hewan itu yang umumnya diternak. Karena kalau hewan ternak ini, Nabi SAW pernah beternak domba. Dan para sahabat banyak yang berternak unta, kambing, itu umumnya ada. Mungkin ayam, hewan-hewan ternak yang akhirnya memang dasarnya dijaga supaya memperbanyak. Tapi kalau enggak usah. Sisi satu sisi. Kalau hobi Anda kepada kucing, alihkan ke hewan-hewan lain misalnya. Saran saya ya. Kemudian sisi yang lain, mengebiri itu dosa, enggak boleh. Sesuai dengan hadis ini tadi yang saya bahasakan atau saya bahas nih. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, atau Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi SAW melarang mengebiri kuda dan hewan-hewan ternak. Enggak boleh. Jadi kita enggak punya hak mengebiri kucing tadi. Kita berdosa. Ingat, semua yang di muka bumi ini dan di alam semesta, saudaraku, punya Tuhan yang satu, Allah. Saya juga sering berikan contoh, kalau kucing lewat kita tendang, maka yakinlah, kucing itu mungkin tidak bisa melawan. Tapi dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan, dan hanya satu Allah. Allah akan memberikan balasan terhadap orang yang menyiksa tadi, dan Allah akan memberikan pertolongan terhadap yang lemah tadi. Pasti terjadi, gak mungkin tidak. Jadi siapapun itu akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gambarannya, tidak boleh sampai kita berbuat kezaliman kepada hewan-hewan, dan juga termasuk kepada hamba sahaya tadi. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Baik, berhubungan juga dengan hamba sahaya, mereka boleh diaturin waktu, ya. Di sini sebagian ulama mengatakan mereka boleh diaturkan waktu untuk menuntut ilmu. Ini seringkali ditunjukkan oleh para sahabat, dituntut atau diberikan kesempatan untuk ilmu. Dan tentu kalau seandainya hamba sahaya itu menjadi pintar, tuannya akan mendapatkan pahalanya, karena dia jadi penyebab daripada hamba tersebut bisa jadi faham hukum agama. Dan seperti saya katakan tadi, cukup banyak ya di antara ulama-ulama salaf kita dari tabi'in itu dari kalangan para budak-budak. Baik, ada sebuah kisah berhubungan dengan budak ini sambil mengisi waktu sampai menjelang azan. Budak ini, walaupun ada hukum-hukum tadi yang kita jelaskan secara syar'i, tapi mereka sama tuannya tidak ada bedanya di mata Allah kecuali dengan ketakwaan. Hasan Basri, Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad, dua orang yang saling bersahabat. Rutin mereka di Irak, di kota Basra, rutin mereka berdua ini setiap pagi janjian sholat subuh di masjid tertentu, nanti duhur, asar, maghrib, pisah masjid, nanti isya ketemu lagi di satu masjid. Nah, tugasnya atau mereka berpisah, misalnya Abdul Mubarak bilang saya sholat nanti kita subuh di sini ya, Masjid Nurul Iman misalnya. Baik, nanti duhur, asar, maghrib kamu sholat di masjid mana? A, B, C. Saya akan sholat di masjid D, E, F. Isya kita ketemu di masjid H ya. Baik, nanti tugasnya mereka ini pada saat bisa tiga sholat ini, duhur, asar, maghrib, mereka mencari siapa orang yang lebih dekat ibadahnya kepada, siapa yang lebih baik ibadahnya kepada Allah dari mereka berdua nih. Nah, setiap isya ketemu nih, tadi saya ketemu orang di sana baca Quran, langsung didatangin, tanya, kenapa kau rajin baca Quran, apa sebabnya? Lalu dia disampaikan, dapat ilmu, saling share lagi maghrib, itu isyanya. Setiap hari begitu kerjanya dua orang ini. Satu waktu Abdullah bin Mubarak ini pergi ke Mekah, dan Mekah ditimpa musim peceklik, panas sekali pada saat itu. Saking panasnya sampai sumur zam-zam kering. Pertama kali dalam sejarah dunia atau dalam sejarah zam-zam di Mekah itu kering pada zaman itu, Abdullah bin Mubarak ini. Ini mungkin di awal-awal belasan, ya apa namanya, zaman kurang lebih ya tahun 50-an Hijriah. Jadi setelah Khulafa Rasyidin selesai meninggal. Yang terjadi di sini adalah pada saat ya dia pergi ke Mekah, Imam Haram lagi ngumpulin masyarakat Mekah untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Abdullah bin Mubarak bilang pada saat kami sholat, tidak ada tanda-tanda sholat kami diterima. Setelah sholat, setelah istighfar kepada Allah, tidak mendung, tidak turun hujan. Lalu dia bilang, tiba-tiba mata saya tertuju kepada salah satu pintu Masjid Haram, ada orang berkulit hitam pekat, bajunya biasa, menuju ke arah Ka'bah. Kemudian orang itu ya sholat dua rakaat, yang jangan Anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya. Semua dengan tumaknina, dari takbir sampai salam. Tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan tenang. Selesai salam, orang itu angkat tangan ke langit mengatakan, Aksamtu bika Rabbi antunazzil alaihim matara. Wahai Tuhanku, aku bersumpah padamu agar engkau turunkan hujan untuk mereka. Masyarakat Mekah nih, yang lagi sholat. Kata Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba hujan, mendung hujan. Lalu orang itu pergi tinggalin masjid. Dia enggak teriak-teriak, saya yang berdoa ya. Enggak, dia pergi keluar. Abdullah bin Mubarak ini kena selalu cari orang yang lebih soleh, dikejar sama dia. Lorong demi lorong Mekah dilewatin sampai tiba di sebuah, di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah ada rumah besar. Ada orang kulit hitam juga badannya besar di depan pintu. Orang ini masuk dari sampingnya ke dalam. Abdullah bin Mubarak berikan salam. Setelah berikan salam, yang di depan pintu bilang, sudah jawab salam. Iya, ada apa? Abdullah bin Mubarak bilang, siapa pemilik rumah ini? Kata yang depan pintu, saya. Terus yang masuk tadi itu dari samping siapa? Dia bilang, itu salah satu budak saya. Budak tadi yang hukumnya banyak nih, bisa diperjualbelikan dan segala. Itu salah satu budak saya. Lalu berkatalah Abdullah bin Mubarak, budak Anda iya? Boleh enggak saya tanya? Silahkan. Bagaimana ibadahnya orang ini? Kata dia, ya, mohon maaf sebentar ya waktunya. Dia bilang, bagaimana ibadahnya orang ini? Kata tuan rumahnya, jangan Anda tanyakan. Kalau siang hari, pagi sampai sore hari dia berikan hak saya. Selalu tidak pernah mengeluh, tidak pernah nolak kalau saya suruh apa-apa. Dan pada malam hari dia tidur sedikit, selalu diisi dengan sholat tahajud. Dan yang luar biasa, kalau saya kasih gaji 2 dirham, ya kalau kita kursnya 10 ribu misalnya 20 ribu rupiah, itu dia sempat memberikan 1 dirham untuk orang miskin, 1 dirham dikasih kepada atau dipakai kebutuhan dia. Ini perbuatan yang sulit nih. Kalau kita terima gaji 5 juta, 2 juta setengah langsung dikeluarkan di jalan Allah. Tapi dilakukan oleh budak ini gitu. Kata Abdullah bin Barak, inilah sebabnya kenapa doa dia diijabah. Boleh enggak saya beli dia? Kata tuannya, saya enggak mau jual, orang ini banyak berkahnya. Kata Abdullah bin Barak, saya Abdullah bin Mubarak dari Irak. Dia bilang, baiklah, kalau anda Abdullah bin Barak, saya jual, dijual lah. Niatnya ingin membawa budak ini ke Irak, dipertemukan sama temannya Fudhal bin Iyad. Ini loh, ada orang sholat dua rakaat, berdoa turun hujan langsung, gitu kan. Di tengah jalan, gitu kan, si budak ini bertanya pada tuannya, pada Abdullah bin Barak, tuan, kita mau kemana? Kata Abdullah bin Barak, jangan, mulai hari ini jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Kata si budak, kenapa anda bilang begitu? Abdullah bin Barak ceritain, saya lihat kau masuk di masjid haram, kau berdoa, sholat dua rakaat, kau berdoa, dan saya yakin, hujan turun kena doamu. Kata si budak ini, apakah anda lihat itu ya tuan? Dia bilang, iya. Baik, izinkan saya sholat dua rakaat lagi. Begitu dengar sholat dua rakaat, Abdullah bin Barak bayangkan hal yang besar lagi. Eh, silakan sholat. Kata Abdullah bin Barak, dia sholat dua rakaat, jangan anda tanyakan bagaimana indahnya. Sama dengan tadi, persis. Dari takbir sampai salam, luar biasa gitu. Lalu dia bilang, selesai salam, dia berdoa satu kalimat. Dia bilang, al-ana ya Rob, sekarang hai Tuhanku. Tiba-tiba budak itu mati. Tiba-tiba budak itu meninggal. Abdullah bin Barak periksa, sudah mati. Dimandiin, dikuburin, karena dia cuma berdua. Setelah ditanam, dikuburkan, dia pulang ke Irak. Lalu dia bilang sama temannya, Fudail bin Iyad, wahai Fudail, demi Allah, saya telah bertemu dengan seseorang di Mekah yang dia seorang budak, gitu kan? Dan kalau dibandingkan ibadah dia sama ibadah kamu sama saya, tidak ada apa-apanya. Dia berdua langsung turun hujan dari langit. Lalu Abdullah bin Barak sebagai penutup kisah kita, dia menceritakan kira-kira apa doanya budak ini, kenapa tiba-tiba dia mati. Kata Abdullah bin Barak, kemungkinan pada saat dia sholat yang kedua tadi, yang dia bilang sekarang hai Tuhanku, kemudian dia mati, dia bilang, ya Allah, kalau seandainya ibadahku setelah kejadian aku berdoa di Mekah itu, ya setelah itu menjadi riya, terganggu, matikanlah aku. Kalau seandainya ibadahku setelah itu tetap baik, gitu kan, maka hidupkanlah aku. Maka itu dia bilang, sekarang hai Tuhanku, tiba-tiba Allah matikan dia. Sesuai dengan permintaan dia, Allahu alam. Jadi dalam Islam pun budak itu bukan berarti tolak ukur dia dekat, jauh dari Allah atau kurang ibadahnya, tidak. Dia bisa mengalahkan orang-orang yang bebas tergantung daripada ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Tadi sudah dibahasakan insyaallah setelah salat ba'diyah Isya, agar ada tanya jawab, dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian ditulis kertas supaya bisa lebih teratur ya. Bahasanya saya juga tidak bingung untuk mendengar dari sana dan dari sini. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.